maka iddahnya seorang wanita yang dalam keadaan hamil telah disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadhna hamlahun, dan wanita-wanita yang dalam keadaan hamil maka ajal mereka, masa iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Maka dari sini telah kita jelaskan dahulu perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, manakah yang lebih diumumkan, apakah masa iddah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam suratul Baqarah ataukah yang terdapat dalam suratul Talaq. Dan yang menjelaskan dalam hal ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apabila bertentangan atau apabila berkumpul pada seorang wanita dua masa iddah, iddah dia ditinggal mati oleh suaminya dan iddah dia dalam keadaan hamil, maka dalam hal ini lebih dirajihkan yang terdapat dalam surat At-Talaq, yaitu iddah seorang wanita yang dalam keadaan hamil ini mengkhususkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Maka telah kita rajihkan pada pertemuan yang lalu bahwa seorang yang ditinggal mati oleh suaminya apabila dia dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Apakah kurang dari 4 bulan 10 hari atau lebih dari 4 bulan 10 hari? Ya, menyelisih pendapat yang mengatakan dilihat mana yang paling jauh jaraknya. Dan ini telah dibantah langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Sanabil membantah Subay'ah Al-Islamiyah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengutamakan iddatul hamil sampai dia melahirkan. Nah, ikhwan fiddin azakumullah, berkenaan tentang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ini, di samping mereka harus menunggu masa iddah tersebut, maka di sana ada satu hal yang dianjurkan dan disyariatkan, bahkan diwajibkan atas mereka sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk mengamalkan suatu amalan yang dijelaskan dalam syariat dengan istilah al-ihdad. Al-ihdad, yang dimaksud dengan al-ihdad adalah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang menyebabkan dia harus meninggalkan untuk menggunakan dan memakai perhiasan dan segala sesuatu yang mengajak ataukah yang menjadi daya tarik seseorang untuk menikahi dia, ya, mencakup wangi-wangian, parfum, juga termasuk di dalamnya menggunakan pakaian-pakaian yang menyolok, yang memiliki berbagai macam corak, nah, dan warna-warni, sehingga menarik perhatian, dan tidak diperbolehkan bagi mereka bercelak, tidak diperbolehkan bagi mereka memakai pacar, hinna, dan yang semisalnya, ya, dari hal-hal yang sifatnya mempercantik diri. Nah, selama dalam masa iddah ini, seorang wanita dianjurkan untuk berihdad. Nah, kalau masa iddahnya dia dalam keadaan tidak hamil, berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Namun kalau dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan, berdasarkan pendapat yang sahih. Nah, bahkan para ulama mengatakan ketika ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, lalu kemudian ketika suaminya meninggal pada saat itu, belum sempat suaminya dimandikan, maka dia telah melahirkan kandungannya. Maka tatkala dia telah melahirkan kandungannya, walaupun suaminya belum sempat dimandikan jenazahnya, maka telah selesai masa iddahnya. Telah selesai masa iddah. Dan diperbolehkan bagi seorang untuk menikahinya. Maka ini bab khusus yang akan disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala berkenaan tentang masalah al-ihdad. Seorang wanita yang diharuskan untuk meninggalkan berbagai macam perhiasan, harum-haruman, wangi-wangian, dan yang semisalnya, disebabkan karena dia dalam proses iddah. Beliau berkata, asy-syarhu la yajuzul ihdadu ala ghairi zawji. Tidak diperbolehkan al-ihdad terhadap selain suami yang meninggal, aktsara min thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. 3 hari itu merupakan batas ihdad apabila seseorang ditinggal mati oleh kerabatnya. Nah, mungkin ditinggal mati oleh saudaranya ataukah orang tuanya, batas ihdadnya cukup sampai 3 hari. Lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Ya. Wa amma zauju, adapun kalau seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, fayajibul ihdadu alaihi 4 ashhurin wa 10 ayyamin. Adapun kalau seorang ditinggal mati oleh suaminya, maka wajib atas seorang wanita untuk berihdad selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur dari kalangan para ulama, menyelisihi sebagian pendapat yang mengatakan tidak wajib ihdad. Dan itu dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan ini dibantah oleh para ulama, dan mereka mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan tidak wajibnya ihdad mukhalifun li sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Muwatta oleh Al-Imam Malik rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita, Al-Fari'ah bintu Malik bin Sinan, tatkala dia ditinggal mati oleh suaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada wanita tersebut, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Tinggallah kamu di rumahmu sampai selesai masa iddahmu. Lalu kata Al-Fari'ah bintu Malik bin Sinan, fa'tadattu fihi 4 ashhurin wa 10. Maka aku pun menunggu masa iddah di rumahku tersebut selama 4 bulan 10 hari. Dan juga di sini beliau menyebutkan, lima thabata fi sahihaini min hadithi Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan yang sahih terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ummu Habibah, salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, antuhidda ala mayyitin fauqa thalathin, untuk berihdad terhadap seorang yang meninggal lebih dari 3 hari. Itu batas. Seorang wanita yang ditinggalkan kerabatnya, kalau dia mau berihdad, ihdadnya cukup 3 hari saja. Lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan haramnya, la yahillu, tidak halal, berarti haram, illa ala zaujin, kecuali apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya 14 hari, maka boleh bagi dia untuk berihdad selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hukumnya wajib sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Naam. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang para wanita untuk keluar dari rumahnya dan ingin menunaikan ibadah haji sementara mereka dalam masa proses iddah. Ya, belum sempurna 4 bulan 10 hari, maka dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk keluar dari rumahnya. Wa hadithi Ummi Salamah, demikian pula berdasarkan hadisnya Ummu Salamah, anna mra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zaujuha, sesungguhnya anak wanitaku telah ditinggal mati oleh suaminya. Wa qad ishtakat aynaha, dan dia mengeluhkan matanya. Matanya dalam keadaan sakit. Afanukhiluha, ketika matanya dalam keadaan sakit, apakah boleh bagi kami untuk mencelak matanya karena matanya sakit? Ya. Nah, mungkin disebabkan karena sesuatu, ya, apakah banyak menangis atau yang semisalnya yang menyebabkan matanya menjadi sakit ataukah membengkak, apakah boleh kami mencelaknya? Ini dalam masa iddah. Sementara Rasulullah SAW mewajibkan bagi mereka untuk berihdad, meninggalkan perhiasan. Qala la thalathan, kata Rasulullah SAW, tidak boleh. 3 kali beliau melarang. La, tidak boleh. Tidak boleh dia mencelak, karena masih dalam status ihdad. Thumma qala, kemudian kata Rasulullah SAW, innama hiya arba'atu ashhuri wa ashara. Innama hiya arba'atu ashhuri wa ashara. Sesungguhnya masa penungguannya itu dan masa dia berihdad selama 4 bulan 10 hari. Masa ihdad, dan itu adalah masa iddah. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Telah kita jelaskan tadi, kecuali kalau seorang wanita dalam keadaan hamil dan beberapa hari kemudian ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, maka dia pun melahirkan, selesai masa iddahnya dan boleh bagi dia untuk tidak berihdad lagi. Wa ala dhalika ammatu ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat keumuman mayoritas dari kalangan para ulama. Diwajibkan bagi mereka untuk meninggalkan segala perhiasan, pakaian, ya, bersolek, dan segala sesuatu yang mengundang daya tarik untuk dinikahi. Wa amma ma tabta'idu anhul muhiddah. Adapun yang harus dijauhi oleh seorang wanita yang berihdad, fahuwa adawatuz zinati wattibi wal aswab, yaitu ya setiap alat-alat yang digunakan untuk berhias, ya, bersolek. Nah, apakah itu pemerah pipi atau penghijau pipi atau mengungukan pipi, kan macam-macam. Nah, ya. Nah, ataukah itu gincu? Nah, bahasa Arabnya apa gincu? Nah, muhammiru syafatain. Ya, ataukah seperti manakir? Al-manakir. Apa itu, ikhwan? Cat kuku. Apa? Kotes. Apa? Kotes. Madza qulta? Al-muhim, cat kuku. Nah. Ya, dan ini sebenarnya ya, dari sisi lain dapat kemungkaran. Seorang wanita yang menggunakan cat kuku, kalau dia mau sholat, ya dia wajib untuk menghilangkannya, karena menghalangi ya air tersebut untuk menyentuh kuku. Nah, demikian pula dalam hal gincu, ya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang zahir, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala pada waktu itu beliau melarang dan mengharamkan, karena dibangun di atas pernyataan sebagian mereka bahwa gincu itu dicampur dengan alkohol, maka beliau haramkan. Nah, ya, tapi setahu ana wallahu alam bisawab, di sana ada jenis gincu yang tidak dicampur dengan alkohol. Nah, kalau memang pengharaman itu disebabkan karena kandungan alkohol, berarti zalatil illah, maka telah hilang illat yang menunjukkan pengharamannya tersebut. Wallahu a'lam. Watib, demikian pula alat-alat yang berkenan tentang pewangian badan, parfum, tidak boleh. Jadi betul-betul seorang wanita yang berihdad ini meninggalkan perhiasan mutlakan. Ya. Wal azwab, pakaian juga enggak boleh, pakaian yang norak. Nah, dalam artian kalau seorang dalam rumah juga tidak boleh. Nah. Wa haditsu ummi Athiyyah fi sahihain nassun sharihun fi dzalik. Hadits ummi Athiyyah yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, nas yang jelas yang menyebutkan hal ini. Biqaulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la talbas thawban masbugha illa thawba asbin. Jangan seorang wanita yang berihdad itu menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna tertentu, ya, kecuali thawbu asbin. Nah, ada pengecualian thawbu asbin. Wallahu alam. Sejenis apa thawbu asbin nanti akan disebutkan oleh beliau penjelasannya. Nah, wala taktahil, dan tidak boleh dia bercelak. Wala tamassutiban, jangan dia menyentuh wangi-wangian. Illa idza tahurat nubzatan min kustin au adfalin. Kecuali kalau dia dalam keadaan suci, yakni tidak dalam keadaan haid dan yang semisalnya, maka boleh dia menyentuh nubzatan, bagian yang kecil. Nubza itu al-qita'ah minasyai, ya, potongan kecil atau sebagian kecil, sedikit dari wangi-wangian yang namanya kustin atau adfarin. Al-kust atau adfar. Nah, dua ini saja yang diperbolehkan. Selain itu, dari berbagai macam jenis wangi-wangian tidak boleh. Kecuali kustun dan adfar ini, itu pun sedikit, tidak banyak. Wa hadithu Ummi Salamata inda Abi Dawud. Qala sallallahu alaihi wa sallam, dan hadith Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutawaffa anha la talbasul mu'asfar min ath-thiyabi. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh dia memakai pakaian yang berwarna mu'asfar. Ya. Nah. Ya, semacam oren lah gitu. Al-mu'asfar. Atau yang semisalnya, para ulama membawa kepada setiap jenis-jenis celupan dari pakaian yang mengundang daya tarik. Nah, tidak boleh. Thawb masbuk secara mutlak tidak boleh, kecuali thawb asb, ini yang dikecualikan. Nah, berarti kalau pakaian yang tidak dicelup, boleh. Seperti pakaian berwarna putih, boleh bagi dia untuk memakai pakaian putih. Nah, sebagian para ulama juga melihat kepada illah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Disebabkan karena Rasulullah memerintahkan pada mereka untuk meninggalkan perhiasan. Nah, kalau kemudian pakaian tersebut dicelup tapi tidak mengundang daya tarik, sebagian para ulama membolehkan. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, dicelup dengan warna hitam misalnya, boleh. Ya, karena tidak mengundang daya tarik. Bahkan sebagian para ulama menyatakan bahwa walaupun dia pakai pakaian berwarna putih, tapi pakaian berwarna putih ini menarik. Ya. Hiasannya menarik. Walaupun warna putih, kalau menarik, mengundang perhatian, tidak boleh. Intinya dia harus meninggalkan suatu yang, ya, yang bermakna perhiasan, yang menghiasi dirinya. Sekian banyak dari pakaian berwarna putih mengundang daya tarik. Wallahu a'lam. Walal mumasyak, dan tidak pula pakaian yang dicelup dengan misyak. Nah, ini juga sejenis celupan. Nah, repotnya kata-kata seperti ini, ikhwan, susah bagi kita kalau kita tidak melihat langsung itu, susah untuk menerka-nerka. Kadang mereka kalau menyebutkan jenis celupan, jenis parfum, ketika disebutkan kustun, apa itu kustun? Nau'un minatib, sejenis parfum. Apa itu? Kita enggak tahu. Ya, sejenis apa, terbuat dari apa. Iya kan? Nah, ya, pakaian dicelup dengan misk, apa itu misk? Nau'un minal asbaq, kata mereka, sejenis pakaian yang dicelup. Dicelup, banyak yang dicelup, yang mana gitu. Nah, ini kadang yang membingungkan kita, ya. Terkadang mereka mengatakan hadza nau'un minal asbaq ma'ruf, ini jenis yang ma'ruf, diketahui. Ya, kita enggak ma'ruf, kita enggak tahu. Ya, kita orang ajim masalahnya. Ya, ajim, bukan Arabi yang mungkin kalangan mereka masyhur. Nah. Ya, bahkan sebagian mereka tidak paham apa itu al-idkhir. Ya, kalau kita melihat kamus, paling mereka menyebutkan al-idkhir nabatun ma'ruf, tumbuhan yang ma'ruf. Apa ini ma'ruf yang mana? Nah, walal huli, jangan pula mereka pakai perhiasan. Ya, berarti nggak boleh pakai gelang, nggak boleh memakai anting, nggak boleh pakai kalung dan yang semisalnya. Wala takhtadib, dan tidak boleh pula dia memakai pacar, daun pacar, hinna. Wala taktahil, dan tidak boleh pula dia memakai celak. Wa huwa hadithun sahih, dan ini adalah hadith yang sahih. Wa thawbul asab, atau thawbul asbi, atau thawbul usbi. Al-mutaqaddim yang dahulu yang disebutkan dalam hadith, bifathil ain, ainnya di fathah, al-asbi. Wa dhammiha, di dhammah juga boleh, al-usbi. Wa taskini sad, dan sadnya disukun. Huwa thawbun yusbagu ghazluhu thumma yunsaju, adalah pakaian yang dicelup, ya, kainnya kemudian ditenun. Wallahu a'lam. Ini jenisnya kayak apa? Wallahu a'lam. Ya. Wal kuhlu ma'ruf. Nah, kalau ini memang ma'ruf, celak, ya, karena sering dipakai. Nah, al kuhlu ma'ruf, jelas. Watib alladhi huwal itr. Atib adalah al-itr, yani parfum, ya. Wal kustu, kustu tadi yang dikecualikan, yang boleh dipakai, ya, bagian kecilnya saja, potongan kecil. Nau'un minal bukhur, sejenis bukhur, ya, apa namanya, dupa, ya, sejenis dupa yang berasap itu, tahu ya kawan? Hah? Tahu? Paham tuh mekhwan? Nah, kalau di kalangan mereka ma'ruf pemakaian seperti ini. Ya, hampir setiap Jumat sekian banyak masjid mesti pakai bukhur, ya. Kadang bukhur ini pak keliling. Nah, harum baunya. Enggak seperti bukhur kuburan. Bukhurnya para dukun. Ya, bau. Nah, nah ini al-qustu sejenis bukhur. Wallahu alam. Jenis yang mana? Wallahu alam. Bidhammil qaf, qafnya di dhammah. Al-mumasyak, ya, yang dimaksud dengan mumasyak, masubiga bil mishqi, apa yang dicelup dengan menggunakan al-mishq, ya. Bikasril mim wa fathiha, boleh al-mashq atau al-mishq. Kata beliau, nau'un minal asbaq, sejenis celupan. Enggak tahu apa ini. Yang mana jenisnya, wallahu a'lam, ya. Nah, kalau ada di antara antum yang punya kesempatan, cari sendiri. Ya, mungkin Allah berikan kesempatan ke Yaman, ya. Coba antum tanya-tanya, yang mana yang namanya al-qustu, yang mana yang namanya al apa ini? Al-mumasyak. Itu jenis yang mana? Kita ingin lihat secara langsung. Ya, waktu itu ana enggak sempat, ya, untuk menanyakan yang seperti ini. Wal adfar, nau'un minal itr, sejenis parfum. Enggak tahu yang mana. Ya. Wa hadhil asya'u allati rukhisa fiha lil mu'tadd. Dan ini adalah jenis-jenis yang di berikan keringanan bagi seorang wanita yang menunggu masa iddahnya. Ini yaitu al-qusta wal-adhfara faqat. Hanya dua jenis parfum ini saja. Nah. Ya. Hanya dua jenis ini saja. Entah dibuat dari apa. Allahu a'lam. Nah. Bukan parfum yang mereknya adhfar. Jangan-jangan nanti ada ikhwan yang jual parfum, ada mereknya Adfar atau mereknya Kus, disangka ah ini sudah parfumnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Wa yabqa an-nahyul mutaqaddim fil athwabil masbughah, sehingga tetap larangan yang terdahulu terhadap pakaian-pakaian dengan berbagai macamnya yang dicelup, wa tibi wal kuhli wal huli, parfum, celak, perhiasan, wala tahtadib, dan dia tidak boleh memakai pacar, daun pacar. Wa ala dhalika jumhuru fuqaha'il Islam, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para fuqaha. Wa amma annahu la ihdada ala man tulliqat thalatha talaqat, adapun wanita yang ditalak tiga, ya, talak bain, itu tidak ada ihdad. Wa banatil bainunatal kubra, dan telah terpisah. Jadi talak bain yang telah kita sebutkan dahulu itu tidak ada ihdad bagi mereka. Fali annal ihdada ja'a lil mutawaffa anha zaujuha, karena ihdad itu hanya datangnya dalam syariat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang ditinggal suaminya saja, bukan wanita yang dicerai. Walam yaji li ghairiha, dan tidak disebutkan terhadap seorang wanita yang statusnya dicerai dengan talak tiga. Fala ihdada alaiha, maka kalau tidak ada dalil berarti tidak ada ihdad atas mereka. Wa huwa madhhabul Imam Malik wa jama'atin min ahli al-ilmi, dan ini adalah madhhabnya al-Imam Malik dan segolongan dari para ulama. Maka ini ikhwani fillah azakumullah, penjelasan secara ringkas berkenan tentang masalah al-ihdad. Sebelum kita tutup, kita baca terlebih dahulu bait-bait syair yang beliau sebutkan. Harrim li ihdadin gadan, gada mutajawizan li thalathatil ayyami lin niswani, haramkan. Ya. Dalam rangka untuk berihdad, maka diharamkan melebihi tiga hari bagi para wanita, apabila yang meninggal itu kerabatnya. Illa ala zaujin syuhurun arba'un ma asyratil ayyami birrujhani, kecuali kalau dia ditinggal oleh suaminya, maka dia berihdad selama 4 bulan 10 hari berdasarkan pendapat yang rajih. Harumat takahulu wa tatayyubu wal huli wa thiyabuha masbughatul alwani, diharamkan memakai celak, parfum, dan perhiasan, dan pakaian-pakaian yang dicelup dengan berbagai macam warna. La laisa ihdadun ala man tulliqat bi thalathi talqatin talaqi mubani, tidak ada ihdad atas wanita yang ditalak bain, ya, yang telah ditalak tiga berdasarkan pendapat yang rajih, disebabkan karena hadis-hadis yang datang hanya menjelaskan tentang seorang wanita yang dalam keadaan ditinggal mati oleh suaminya, mereka lah yang wajib untuk berihdad. Wallahu a'lamu bissawab. Ila huna ikhwan.